Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para jamaah ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di hari ini. Tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada guru kita, habibina, nabi kita, penutup para nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para jemaah ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk hadir di majlis taklim dan majlis ilmu. Ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadir di majlis taklim, hadir di majlis ilmu, ini termasuk ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat belajar ilmu agama itu lebih dicintai daripada sholat sunnah. Karena belajar ilmu agama bisa mengantarkan dan membukakan kita untuk dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memudahkan kita. Semoga kita termasuk dalam sebuah hadis yang Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Para jamaah ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang terakhir yang pernah kita bahas adalah sebulan yang lalu pembahasan yang kita bahas tentang fadail, keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Apa saja keutamaan salawat kepada Nabi? Juga telah kita bahas lafaz-lafaz bersalawat kepada Nabi. Bagaimana lafaz bersalawat kepada Nabi? Ini juga kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Adapun makna salawat, apa itu makna salawat? Salawat kepada Nabi, kalau itu salawat dari Allah, kita ulang sedikit lagi, ini pembahasan yang telah lalu, tapi kita ulang karena berhubungan dengan pembahasan kita di hari ini. Salawat Allah kepada Nabi dalam Al-Quran mengatakan, innallaha wal malaikah yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepada Nabi, wa sallimu taslima, dan mengucapkan kepada dia salam dan taslim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah bersalawat kepada Nabi. Bahkan Allah memerintahkan kita agar kita bersalawat kepada Nabi. Juga malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Apa makna salawat? Kalau salawat dari Allah itu artinya Allah menyanjung, Allah memuji. Jadi kalau innallaha wal malaikatu yusalluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, artinya Allah menyanjung Nabi di sisi para malaikat dan penghuni langit. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu, maka orang-orang beriman bersalawatlah kepada Nabi. Allah memerintahkan penduduk bumi juga untuk bersalawat kepada Nabi. Ini makna salawat kalau dari Allah. Adapun makna salawat kalau dari malaikat kepada Nabi, artinya malaikat mendoakan untuk Nabi agar diberikan kedudukan yang mulia, maqaman mahmud, kedudukan yang terpuji. Kita pun, kita diperintahkan Allah untuk bersalawat kepada Nabi, artinya kita juga meminta kepada Allah agar Allah mengangkat kedudukan Nabi, maqam mahmud. Maqam mahmud, kedudukan yang tinggi. Ini hakikat salawat. Jadi salawat itu artinya kita minta kepada Allah agar Allah mengangkat, memuliakan, meninggikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah paham. Sebagian orang salah mengartikan salawat, sehingga bersalawat kepada Nabi, ketika disebutkan lafaz salawatnya, dia malah minta kepada Nabi. Tidak boleh. Kita hanya boleh minta kepada Allah, tidak boleh minta kepada makhluk. Nabi itu tetap Nabi. Nabi makhluk yang mulia, tapi tetap tidak boleh tempat kita meminta. Tempat kita meminta hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, la tatruni kama tratin nasara fa inna ana Abdullah wa rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku. Dan jangan kalian berlebih-lebihan dalam mengangkatku. Sesungguhnya aku hanya hamba Allah dan Rasulullah. Nabi Muhammad itu hamba dan rasul. Kalau dia hamba, berarti tidak boleh minta pada dia, mintanya kepada Allah. Hamba bukan tempat meminta. Kalau dia rasul, berarti ikuti dia, patuhi dia, cintai dia, karena dia rasul. Ini hamba dan rasul. Dan ini makna salawat. Jadi makna salawat Kalau salawat dari Allah artinya Allah menyanjung, mengangkat dan memuji. Kalau salawat dari malaikat artinya malaikat memohon kepada Allah agar mengangkat derajat dan meninggikannya. Kalau salawat dari orang beriman artinya orang beriman pun meminta kepada Allah agar mengangkat dan meninggikan derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang apabila kita lakukan kita juga akan mendapatkan salawat dari Allah dan malaikat. Artinya kalau kita lakukan ini, Allah dan malaikat akan bersalawat untuk kita. Kita yang mendapatkan salawatnya. Ini dia sekarang amalan-amalan yang akan kita bicarakan. Amalan apa saja yang menyebabkan kita mendapatkan salawat dari Allah? Kalau kita mendapatkan salawat dari Allah, artinya Allah memuji-muji kita, Allah menyanjung-nyanjung kita, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama kita di sisi malaikat. Kalau Allah sudah menyebut-nyambut nama kita, menyanjung-nyanjung nama kita di sisi malaikat, maka malaikat pun akan mencintai kita. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, Inna Allah idha ahabba, sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang, Allah memanggil pada Jibril, Ya Jibril, inni uhibbu fulan. Wahai Jibril, aku telah mencintai fulan. Ba'ahibbu, cintailah mereka, cintailah dia. Maka Jibril pun mengumumkan pada penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai fulan, maka kalian penduduk langit, cintailah si fulan. Akhirnya, dalam sebuah hadis dikatakan, penduduk langit akan mencintainya, dan penduduk bumi akan menerimanya dengan senang hati. Ini kalau orang yang sudah disebut-sebut namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah cintai. Kalau salawat dari malaikat untuk kita artinya malaikat mendoakan kepada Allah agar kita diangkat derajatnya di sisi Allah. Subhanallah, kalau kita dapat doa dari malaikat ini doa yang luar biasa. Makna salawat dari malaikat artinya malaikat mendoakan kepada Allah agar kita dinaikkan derajat. Siapa yang doain kita? Malaikat. Kalau seandainya ada doa, ada orang yang mendoakan kita, orang soleh, seneng gak kita? Seneng luar biasa. Kita datang ke Pak Kiai, Pak Kiai doain kita, seneng gak kita? Seneng. Kenapa? Pak Kiai kita anggap soleh. Ini yang doain kita bukan sekedar kiai, malaikat yang doain kita. Subhanallah. Kalau malaikat yang doain, mulutnya enggak pernah keluar kalimat kotor, dadanya enggak pernah ada hawa nafsu dan syahwat, di akal pikirannya tidak pernah untuk bermaksiat kepada Allah, makhluk yang suci. Sekarang kita akan bahas amalan apa sajakah yang akan mendapatkan salawat dari malaikat. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan salawat dari malaikat adalah orang yang banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang pertama. Kalau kita mau mendapatkan salawat dari malaikat, yang pertama kita banyak-banyak bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Ma min abdin yusalli alayya illa salat malaikah madama yusalli alayya falyakil abdu min dharik aw liyakthir. Hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimah ta'ala, Rasulullah mengatakan, Ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yusalli alaiya, bersalawat untukku, kata Nabi, illa salat malaikah, kecuali malaikat akan bersalawat untuk dia, madama yusalli alaiya, selama dia bersalawat untukku. Hendaklah dia perbanyak atau dia persedikit untuk banyak-banyak bersalawat kepadaku. Hadis ini sahih, dihasankan oleh Syekh Albani. Ini yang pertama. banyak-banyak bagi kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan salawat malaikat. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau kita bersalawat kepada Nabi satu kali, Allah akan bersalawat untuk kita 10 kali. Rasulullah mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahid sallallahu alaihi asyarah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuk dia 10 kali. Subhanallah. Keutamaan orang yang bersalawat. 1 kali kita bersalawat kepada Nabi SAW, malaikat akan bersalawat kepada kita dan Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Terlebih lagi di hari Jumat. Di hari Jumat ini disunnahkan banyak-banyak bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Rasul mengatakan, "Yaumul Jum'ah fi khuliqa Adam, fi nufiqa fi sur, fakthiru alayya salat, fa inna salatukum ma'radatun alayya." Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, jika datang hari Jumat, maka banyak-banyaklah bersalawat kepadaku. Di hari Jumat diciptakannya Adam, di hari Jumat akan terjadi hari kiamat, di hari Jumat akan ditiupkannya sangkakala. Perbanyaklah bersalawat kepadaku, sesungguhnya salawat kalian akan ditampakkan untukku. Hari Jumat disunnahkan banyak-banyak bersalawat. Ini sekarang kita berada pada hari Jumat. Subhanallah. Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah SAW 1 kali, malaikat akan bersalawat untuk kita dan Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuk kita. Kita dari awal majelis taklim sampai sekarang ini baru sekitar 15 menit berjalan. Sudah berapa kali kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah banyak. Ya, alhamdulillah. Dari mulai pembukaan kita sudah salawat kepada Nabi. Dari mulai menjelaskan kita sudah bersalawat kepada Nabi. Setiap kita bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Inilah keutamaan majelis taklim. Jadi yang namanya salawat itu, walaupun kita duduk, kita dengar ceramah, ketika si ustadz menyebutkan nama Nabi, kita bersalawat kepada Nabi, kita sudah mendapatkan keutamaan bersalawat. Ini yang pertama. Amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang kedua. Amalan yang kedua yang kalau kita kerjakan malaikat akan bersalawat untuk kita. Yang kedua adalah orang yang mengajari orang lain ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama. Orang yang mengajarkan orang lain ilmu agama, maka orang yang mengajarkan tadi, malaikat akan bersalawat untuknya. Bahkan bukan hanya malaikat, sampai ikan-ikan, sampai semut di lubangnya pun akan bersalawat untuk orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Dalilnya mana? Dalilnya hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Rasulullah mengatakan, "Innallaha wal malaikah wa ahli samawati wal ardh hatta namlah fi hujriha fi juhriha wa hatta al-hawt la yusalluna ala muallimin nasi khaira." Rahu Tirmizi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikat, bahkan penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, sampai ikan yang ada di lautan akan bersalawat kepada orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Orang lain, orang yang mengajarkan orang lain kebaikan, akan mendapatkan salawat dari Allah, dari malaikat, dari penduduk langit, dari penduduk bumi, sampai semut yang di lubangnya, sampai ikan di lautan akan bersalawat kepada dia. Subhanallah. Berapa banyak dia dapatkan salawat? Malaikat saja bilangan jumlahnya kita gak tahu berapa banyaknya. Itu malaikat. Karena dalam sebuah riwayat ketika Rasul Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW bersandar ke Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah bersandar ke Sidratul Muntaha, Rasulullah mengatakan setiap hari datang malaikat, ribuan malaikat sholat di Sidratul Muntaha. Dan esok hari datang malaikat lain yang belum pernah datang sama sekali ke Sidratul Muntaha. Jadi satu hari yang sholat di Sidratul Muntaha itu ribuan malaikat. Dan setiap hari berganti malaikat untuk sholat di situ. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah dan malaikat umum, tidak disebutkan malaikat tertentu, berarti semua jenis malaikat akan bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Bahkan penduduk langit dan penduduk bumi, subhanallah, penduduk langit dan penduduk bumi, sampai semut yang di lubangnya, berapa juta semut, gak bakal bisa kehitung. Iya, mungkin di daerah kita saja sudah berapa banyak semut. Itu semua makhluk akan bersalawat kepada orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Sampai ikan di lautan. Berapa banyak ikan di lautan? Tidak terhitung. Karena permukaan bumi ini lebih banyak lautan daripada daratan. Permukaan bumi ini hampir 2/3 adalah lautan. Berarti kebanyakan ikan daripada orang. Ikan-ikan dan para semut tadi, dan bahkan Allah dan para malaikat akan bersalawat kepada orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Jangan berpikir kalau begitu ini keutamaannya hanya untuk ustadz saja. Tidak. Jangan kita berpikir bahwa yang hanya bisa mengajarkan kebaikan cuman ustadz lagi duduk di masjid, lagi duduk di mimbar ngajar. Bukan. Kita di rumah punya anak, kita di rumah punya tetangga, kita di rumah punya istri, punya pasangan hidup. Ajarin. Anak kita ajarin sholat, anak kita ajarin Quran, anak kita ajarin agama yang benar. Jangan terlalu, tidak perlu juga majelis-majelis yang terlalu formal. Enggak perlu. Ibu ngomong sama ibu, ibu bicara dengan anaknya ya, sambil bicara, sambil diselipkan perkara agama. Nah, ternyata kalau perempuan enggak pakai jilbab itu luar biasa loh ancamannya. Sambil duduk ya, sambil makan gorengan, bisa. Enggak mesti harus ceramah innalhamdalillah, enggak. Lagi duduk sama anak, nak, tahu enggak kamu apa itu neraka Saqar? Enggak tahu mah, apa itu neraka Saqar? Neraka Saqar itu neraka yang dipenuhi sama orang-orang yang enggak sholat loh. Akhirnya dia mengambil pikiran, oh subhanallah, ternyata ada neraka Saqar yang diisi sama orang-orang yang enggak sholat. Dari mana dia tahu? Dari mamahnya, dari ibunya. Berarti si ibu sekarang sedang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kalau dia sudah mengajarkan ilmu bermanfaat, Allah, para malaikat, bahkan ikan di lautan akan bersalawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Ini keutamaan bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Maka ibu, ya, kalau bisa ngajarin anak di rumah Quran, ajarin. Jangan kita hanya mengandalkan guru. Guru-guru anak kita akan sudah belajar di masjid, Ustaz. Betul. Boleh dia belajar di masjid, silahkan. Tapi di rumah kita ngajarin, kita ambil satu faedah. Apa faedahnya? Kita mengambil sebuah amalan. Mengajarkan kebaikan akan mendapatkan pahala yang besar. Ketika dia besar pun dia akan sadar. Walaupun yang dia hafal dari ibunya kalimat ba. Walaupun yang dia hafal dari ibunya abatasa. Abatasa gak bakalan bisa baca bismillah kalau gak tahu abatasa. Jadi mempelajari dan mengajari ilmu agama enggak mesti pada tempat dan keadaan yang formal, tidak. Seorang ibu bisa mengajarkan kepada anaknya, seorang kakak bisa mengajarkan kepada adiknya, bahkan seorang anak bisa mengajarkan kepada orang tuanya dengan cara yang tepat. Karena ilmu itu enggak mesti dari orang tua ke anak kecil, tidak. Tapi yang namanya ilmu itu dari orang yang tahu kepada orang yang enggak tahu. Itu namanya ilmu. Ini yang kedua. Yang kedua adalah orang yang akan mendapatkan salawat dari malaikat, mereka yang mengajarkan kebaikan. Atau kita harapkan orang-orang yang memfasilitasi agar mengajarkan kebaikan. Ustaz, saya mah kalau ngajar gak bisa Ustaz, tapi insya Allah kalau memang buat dakwah saya bisa bantu memfasilitasi untuk mengajarkan kebaikan. Ini pun diharapkan bisa mendapatkan pahala yang sama. Coba Abu Bakar, Umar, Utsman, Rasulullah SAW dakwah tidak sendirian. Kalau Rasulullah dakwah sendirian akan lebih berat, tapi Rasulullah SAW dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat yang mulia. Allah pilihkan Abu Bakar. Abu Bakar ketika itu ngajar atau belum? Tidak, Abu Bakar hanya bantu. Umar bin Khattab juga bantu. Utsman bin Affan bantu Rasulullah. Ali bin Abu Thalib bantu Rasulullah. Bantu untuk apa? Bantu untuk menyebarkan ilmu dan dakwah. Mereka pun akan mendapatkan keutamaan yang besar. Ini yang kedua. Orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah dan malaikat, bahkan ikan di lautan dan semut di lubangnya, mereka yang mengajari orang lain kebaikan. Ya termasuk zaman sekarang ini, sudah zaman canggih. Zaman canggih, masuk ke HP kita tulisan yang baik, tulisan memotivasi beribadah, selama tulisannya benar, hadisnya benar, enggak ngarang. Ya, tulisannya bisa dipertanggungjawab, kita sudah baca, kita sebar ke orang lain. Mudah-mudahan ini termasuk mengajarkan kebaikan. Jangan pula baru masuk ke kita, belum kita baca, belum kita lihat, udah langsung kita broadcast lagi ke orang lain. Kita sendiri aja belum baca, udah langsung ngasih ke orang lain. Jangan, baca dulu, lihat dulu tulisannya benar apa salah. Karena zaman sekarang orang nulis gampang, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hadisnya enggak ada, karang-karangan biasa. Kalau tulisan enggak ada hadisnya, enggak ada Al-Qur'annya, enggak ada ayatnya, berarti cuma perkataan manusia. Lah ini bukan sebuah tulisan yang disebut ilmiah. Tulisan agama, karya agama, nasihat itu diambil dari Al-Qur'an dan hadis. Yang berikutnya, orang yang akan mendapatkan salawat dari malaikat adalah orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar ini akan mendapatkan salawat dari malaikat. Bersabar, jangan kita pikir bersabar itu hanya ketika marah. Sabarlah, saya enggak marah. Atau jangan kita pikir bersabar itu ketika tertimpa musibah saja. Sabarlah, saya enggak mencela musibah. Bersabar itu ada pada tiga jenis. Bersabar ada pada tiga keadaan. Yang pertama, bersabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Bersabar ketika kita menjalankan Al-Quran dan hadis. Ini yang pertama. Bersabar. Apapun yang Allah perintahkan pada kita, kita suka enggak suka, kita enak enggak enak, kita demen enggak demen, tetap harus diamalkan. Sabar. Allah perintahkan wanita berjilbab. Ustaz, jilbab gerah, Ustaz. Kalau saya jilbaban ini ketombe tambah banyak, gerah. Sabar. Sabar. Karena yang namanya sabar itu tidak mesti ketika dalam keadaan marah. Sabar ketika menjalani ketaatan kepada Allah, walaupun kita berat. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, saya di zaman asabir ala dini aqabli ala aqabdi ala dini kajang. Saya di zaman asabir ala din kaqabdi ala jamrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu masa dan satu zaman orang yang berpegang teguh kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Orang yang berpegang teguh kepada agama malah dikucilkan. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis malah dicemooh. Orang yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis malah diberikan blacklist. Itu sudah sunatullah. Itu sudah menjadi sebuah keharusan. Bahwa orang yang menapaki jalan para nabi pasti mendapatkan gangguan. Sabar. Bukan kita saja, bahkan para sahabat juga zaman dahulu sudah digitu kan. Iya. Kita ketika menjalankan agama, orang mencela, orang mencemooh itu biasa. Jangankan kita, nabi saja dibilang gila. Nabi saja dibilang penyihir. Nabi dibilang penyihir. Bahkan dalam surat Al-Mutaffifin dikatakan, atau surat Al-Mutaffifin, yataghamazun fa idza marru bihim yataghamazun. Jika orang-orang beriman lewat di depan orang-orang munafik tadi yataghamaz. Apa itu yataghamaz? Memberikan isyarat-isyarat jelek, mencela, mencemooh. Pakai mulutnya lah, mulutnya dimiring-miringin tuh lihat tuh orang. Atau pakai matanya dilirik-lirik tuh lihat tuh orang katanya. Itu namanya yataghamaz. Lah ini bukan di zaman kita saja. Di zaman Rasulullah SAW sudah terjadi. Zaman sekarang, ya kalau orang pakai cadar dibilang ninja, itu biasa. Kalau dikarenakan perkataan manusia lalu kita kendor, kalau dikarenakan celaan manusia kita lemah, kita tidak akan bisa beramal soleh. Tidak akan bisa. Karena perkataan manusia tidak akan pernah ada yang bisa selamat. Gak akan pernah ada. Kalau kita cari ridho manusia, ridho yang gak bakalan pernah ada putusnya, ridho yang gak akan pernah habisnya, ridho manusia itu. Tapi kalau kita cari ridho Allah, yang kita inginkan pujian Allah, dan yang kita takutkan adalah celaan Allah, maka itulah yang termulia. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Yang berikutnya, orang yang akan mendapatkan salawat dari malaikat adalah orang-orang yang bersabar. Dalilnya Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Bagi yang bawa Quran boleh dilihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ pastinya disebut 3 kali, Bu. Tapi kalau kita baca terjemahan enggak bakalan dapat pastinya 3 kali, enggak akan ada. Pasti kalau di terjemahan cuma diartikan sungguh. Tapi kalau kita lihat ke bahasa Arab aslinya, ini ada 3 penekanan. Pasti, pasti dan pasti. Lam taukid, nun taukid, tsaqilah. Lam taukid artinya pasti, nun taukid sakilah, ada 2 penekanan pasti. Pasti, pasti dan pasti kami akan memberikan kalian bala. Kami akan memberikan kalian ujian. Berarti ujian itu pasti ada buat kita. Bisyai'im minal khauf, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, wasamarat, kekurangan buah-buahan. Wabashiri sabirin, berikanlah kabar kepada orang-orang yang berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah. Bagaimana orang yang sabar? Mereka jika tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Ini dia pendalilan kita. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim. Mereka lah yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Siapa itu? Orang yang sabar, yang apabila tertimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita tertimpa musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini bukan hanya ketika musibahnya meninggal saja, tidak. Musibah apa saja yang menimpa kita, kita boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Anak sakit, kita bilang inna lillahi, boleh. Ada yang jatuh, kita bilang inna lillahi, boleh. Barang hilang, kita bilang inna lillahi, boleh. Bahkan ini ciri orang yang sabar, yang Allah akan bersalawat untuk mereka. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah ini 157, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat, dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Disebutkan di akhir ayat, mereka lah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bersabar. Bersabar ketika menjalankan agama, bersabar ketika mendapatkan musibah. Yang ketiga, tadi kita katakan sabar pada tiga jenis. Pertama, bersabar ketika di atas ketaatan. Kedua, bersabar ketika tertimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna raji'un. Ketiga, bersabar untuk meninggalkan perkara maksiat kepada Allah. Bersabar untuk meninggalkan perkara yang Allah haramkan. Karena ini butuh sabar. Terkadang jiwa kita, nafsu kita mendorong kita untuk melakukan perkara yang haram, perkara yang terlarang. Maka dibutuhkan sabar untuk mengendalikan nafsu. Pengen, ya namanya manusia, jiwa manusia itu pengennya yang santai-santai. Ya pengennya yang gampang-gampang, pengennya yang mudah-mudah. Tapi terkadang sesuatu yang mudah, perkara yang santai-santai itu terkadang terlarang oleh agama. Maka meninggalkan perkara yang haram juga butuh sabar. Orang yang bersabar, mereka akan mendapatkan salawat dari malaikat. Berikutnya, orang yang akan mendapatkan salawat dari malaikat adalah orang yang menjenguk orang sakit. Ini orang berikutnya. Orang yang akan mendapatkan salawat dari malaikat adalah orang yang menjenguk orang sakit. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min mar'i muslim ya'udu musliman illa ibta'athallahu 70 alfan malakan yusalluna alaihi fi ayi sa'atin nahar minan nahari kana hatta yamshi wa ayi sa'atin nahar wa ayi sa'atil lail hatta yusbih." Hadis ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya muslim yang sakit kecuali Allah akan mengutus 70 ribu malaikat bersalawat untuknya di waktu apapun itu. Kalau dia menjenguknya di waktu sore, maka malaikat akan terus bersalawat pada dia sampai waktu pagi. Kalau dia menjenguknya di waktu pagi, maka malaikat, 70 ribu malaikat akan bersalawat pada dia sampai waktu sore. Subhanallah, Ini amalan berikutnya agar kita mendapatkan salawat malaikat. Bahkan malaikatnya tidak sedikit. Malaikatnya Allah akan mengutus 70 ribu malaikat yang bersalawat bagi orang yang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit termasuk ibadah. Terutama ketika menjenguknya diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjenguknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan utus 70 malaikat yang bersalawat kepada orang yang menjenguk. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Maka Abu Bakar mengatakan, aku ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Maka Abu Bakar mengatakan, aku ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar mengatakan, aku ya Rasulullah. Lalu Rasul bertanya lagi, siapa di antara kalian hari ini memberikan makan kepada orang miskin? Maka Abu Hurairah mengatakan, aku ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, barang siapa yang terkumpul baginya seluruh perkara ini dalam satu hari, pasti dia masuk surga. Barang siapa yang satu hari terkumpul amalan ini, dia puasa, dia jenguk orang sakit, dia mengantarkan jenazah, dia memberikan makan satu orang miskin, barang siapa yang terkumpul empat amalan ini dalam satu hari, kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dan ini ternyata diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, man 'ada akhahu kana fi khurfatil jannah. Dari hadis Asma radhiyallahu anha, atau hadis dari hadis Abi Asma radhiyallahu an berkata, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia bagaikan fi khurfatil jannah. Maka bertanya orang yang lain, yaitu Abi Kilabah bertanya, apa itu khurfatul jannah? Janaha, khurfatul jannah adalah pelataran surga. Orang yang menjenguk orang sakit seolah-olah dia telah di pelataran surga. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu amalan yang kalau kita amalkan malaikat akan bersalawat kepada kita, yaitu menjenguk orang sakit. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, hakul muslim ala muslim khams, hak muslim terhadap muslim yang lain ada lima. Salah satunya iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Maka ketika kita menjenguk orang sakit, itu sunnah yang ditekankan. Bahkan termasuk sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Adab-adabnya, pertama, kalau kita masuk ke orang sakit, kita doakan tahurun insyaallah, syafaqallah, semoga Allah menyembuhkan engkau, didoakan. Lalu boleh juga kita meruqyahnya tanpa dia pinta. Kita tawarkan, boleh, maukah engkau kuruqyah? Maukah engkau kubacakan Quran? Karena Quran itu akan menyembuhkan. Lalu menanyakan halnya, bagaimana keadaanmu? Setelah itu memberikan dia motivasi agar bersabar, bahwa orang yang sakit itu akan dicabut dan diangkat dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan berikutnya, amalan orang yang akan mendapatkan salawat dari malaikat. Di antara amalan-amalan yang mendapatkan salawat dari malaikat, amalan berikutnya yang mendapatkan salawat dari malaikat adalah orang yang duduk di tempat sholatnya sampai datang waktu sholat berikutnya. Contoh kalau kita maghrib, duduk sampai waktu nunggu isya. baik di masjid atau di tempat sholat kita. Kalau ibu-ibu di rumah, boleh di rumah duduk sampai nunggu waktu isya. Ini lebih baik daripada duduknya di mana bu, pada maghrib sampai isya biasanya duduknya di mana? Daripada duduk depan kotak, kotak apa? Kotak TV. Duduk depan TV nggak tentu pahala, belum ada pahalanya, belum jelas. Tapi kalau duduk habis sholat zikir sampai datang waktu isya, pahalanya jelas. Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW, malaika yusallu ala ahadikum madama bi majlisi alladhi shalla fihi yaqulu allahumma arham allahumma ighfir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, malaikat akan bersalawat kepada salah seorang kalian selama dia masih duduk di tempat sholatnya, dan malaikat mengatakan, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Jadi kalau kita duduk dari maghrib sampai isya berapa menit kira-kira? 35 menit. Berarti selama 35 menit malaikat bersalawat untuk kita dan malaikat mengatakan, ya Allah ampuni dia. Malaikat terus mendoakan kita, ya Allah ampuni dia. Ini juga keutamaan bagi orang yang ikut majelis taklim antara maghrib dan isya, karena ini waktu yang terdekat untuk menunggu sholat. Jadi kalau kita majelis taklim tadi sekarang nih, tadi ba'da asar, habis asar duduk nunggu sampai maghrib, subhanallah, waktunya panjang. Orang yang duduk di tempat sholatnya sampai datang sholat berikutnya, malaikat akan bersalawat kepada dia dan malaikat akan mendoakan ampunan untuk dia. Ini termasuk keutamaan. Allah musta'an. Sudah jam 5 ya. Sebenarnya masih ada beberapa amalan lain yang amalan ini akan mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikat, tapi kita rasa kita cukupkan segini. Kita cukupkan sampai di sini. Yang pertama kita ulang lagi, orang yang akan mendapatkan salawat adalah orang yang banyak bersalawat kepada Nabi. Yang kedua, orang yang mendapatkan salawat adalah orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan salawat adalah orang yang sabar. Yang keempat, orang yang akan mendapatkan salawat adalah orang yang duduk di waktu sholat sampai datang sholat berikutnya. Yang kelima, orang yang mendapatkan salawat kepada Nabi adalah orang yang menjenguk orang sakit. Satu lagi, yang keenam, saya tambahkan sebagai penutup. Orang yang akan mendapatkan salawat dari Nabi atau salawat dari para malaikat adalah orang yang makan sahur. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, inna Allah wal malaikah la yusalluna ala mutasahhirin. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Ini apalagi sudah mau dekat Ramadan, kurang daripada 40 hari lagi sudah masuk Ramadan. Bagi yang punya hutang jangan ditunda-tunda, selesaikan hutangnya. Ketika kita bersahur, kita makan sahur, maka malaikat dan Allah akan bersalawat untuk kita. Allah musta'an. Mungkin ini saja yang kita bahas, semoga bermanfaat, dan yang terpenting semoga bisa menjadi amalan bagi kita. Kita amalkan yang mudah dan yang mampu kita kerjakan. Allah musta'an.